Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benten Buya, saya mau bertanya. Masalah tadi kita harus patuh pada pemimpin. Pada saat ini pemerintah katanya menganjurkan membuat BPJS dan bilang wajib dan bermanfaat. Dalam sisi lain, pernah ada fatwa MUI bahkan BPJS itu haram. Dan sebenarnya ini gimana menurut Buya? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. BPJS adalah tujuannya baik. Ini sebuah contoh saja. Tujuan biarpun sebaik apapun, jika tidak dikemas aturannya dengan Islam, tetap tidak benar. Kalau seandainya pemerintah ini mau dengar ulama, itu bisa dikemas dan langsung halal, jadi transaksi yang benar. Tidak susah kok. Ada caranya, cuman ini sebuah contoh. Seorang pemimpin yang Islam saja, di saat tidak menerapkan syariat Islam, kita bingung. Ini kan pertanyaan menunjukkan kebingungan. Kalau seandainya pemerintahan Islam itu menjalankan, saya bertanya, gimana caranya mensyariatkan BPJS itu gimana? Kita sudah sering teriak, tidak berkali-kali, dan sudah kita sampaikan dan sebagainya. Semoga dengar, tapi Allah alam, BPJS itu, jadi kalau kita, namanya kalau dianggap itu sebagai asuransi, asuransi itu bisa diislamkan loh ya. Dan itu mengajari ketulusan kita untuk punya sikap tenggang rasa, menolong orang lain, itu wajar, boleh. Jadi Anda boleh bergabung dalam BPJS, akan tapi dengan catatan Anda harus membayar, tapi bayaran ini akadnya adalah aku sukarela. Ini adalah tabarruk untuk membantu saudara saya, barangkali nanti ada yang butuh. Ada yang butuh. Kalau akadnya benar, iya. Dan nanti saya tidak harus mengambil, loh. Saya pengen sehat terus. Saya tidak perlu mengambil. Jadi akadnya diperjelas. Akadnya adalah akad tabarruk. Jadi dari pihak pemerintah penyelenggara, dan tolong nanti juga ditangani benar, dari penyelenggara kepada kaum muslim, kepada warga negara Indonesia, hendaknya semuanya bergabung kepada BPJS ini, yang akadnya adalah Anda infak, sedekah. Sedekah aslinya sunnah, cuma diwajibkan oleh negara untuk kepentingan umat. Barangkali ada yang sakit, apakah nanti dipotong dari gaji Anda dan sebagainya. Akadnya tabarruk. Sekarang Anda tidak ngerti akad, pokoknya saya harus bayar sudah, karena saya akan mengambil duit. Asuransi kan begitu. Asuransi yang syar'i adalah tabarruk. Tabarruk itu adalah akad sukarela, kayak sedekah itu loh, infak. Saya akan bersedekah setiap bulan 30 ribu untuk bantu saudara saya. Kan niatnya niat baik jadinya. Jadi kita sadar, duitnya untuk apa nanti dikumpulin? Duitmu yang akan dikumpulin untuk membantu saudaramu yang itu loh, yang kena penyakit, anak jantung, paru-paru, yang fakir dan sebagainya. Untuk itu, dan dia merasa bangga karena bisa menolong saudaranya. Tapi orang BPJS model sekarang, orang egois, saya membayar, misalnya bayar sedikit, nanti saya dapat gede. Semuanya kan begitu, coba jujur. Yang sudah masuk BPJS, ya, tobat. Karena Anda membayar sedikit, pengennya dapat yang gede, bukan Anda pengen nolong orang lain, bukan kemanusiaan kita yang ditumbuhkan. Mestinya ini jiwa kemanusiaan, dan insya Allah lebih banyak, saya pun jangan ikut nanti. Karena saya membantu orang lain, kemudian ditangani yang benar. Jangan sampai dokternya pun ngeluh, jatahnya begini harus sembuh orangnya, enggak sembuh enggak boleh pulang, ini kan repot. Kemudian jangan sampai nanti yang kelas bagus, gampang pelayanannya, yang kelas ecek-ecek, lama sampai mati duluan, ini kan repot. Ini bermasalah kita, ini sebuah contoh. Di sebuah negara yang presidennya, pemimpinnya Islam pun, jika tidak berusaha untuk menjalankan syariat Islam, kita yang kebingungan urusan BPJS. Urusan BPJS kita sudah bingung bagaimana. Padahal enteng kan, dikemas dengan syariat Islam, tetap berjalan, bahkan lebih besar lagi nanti. Sehingga, dan umat ini merasa hidup, karena apa? Kalau ada orang di rumah sakit, saya yang membantu. Alhamdulillah. Dia setiap hari punya, setiap bulan itu ingat, saya bayar 30 ribu untuk saudaraku. Sehingga semoga saya tidak usah sakit, semoga saya tidak usah sakit. Biasanya sakit baru daftar kan? Karena ngerti, sakit baru daftar. Ngurus seminggu cepat. Jadi memang diajari enggak benar, makanya kita enggak benar. Sama asuransi mobil dan sebagainya. Kalau nyenggol sedikit enggak diganti, tabrakin jeder, kan gitu. Lagi, coba jujur yang urusan asuransi yang enggak benar, kan begitu, main bohong-bohongan. Ayo, saya bohong-bohongan. Asuransi rumah bakar biar besok dapat ganti, kan? Begitu. bukan, mestinya ini ya, nak makan dalam Islam lebih indah dari itu semuanya. Tinggal mau dengar, tinggal suruh ngerubah sedikit saja, dikomandokan, tanya kepada MUI gimana agar BPJS benar, MUI yang benar kan, BPJS nanti akadnya semua kaum, semua warga, kalau kaum muslim, kalau bukan orang Islam kan terserah, mereka punya akad sendiri untuk aturan sendiri. Kaum muslimin hendaknya mereka di saat bertransaksi dia akad tabarruk, saya siap membantu saudara saya yang sakit setiap bulan 30 ribu, saya yang kecil-kecil ada deh, ada yang 50 ribu, selesai. Untuk apa? Untuk bantu saudara kita ini. Kemudian dari pihak yang nerima itu sudah menjanjikan, cuman ibu, karena Anda sudah masuk grup kami, kalau tiba-tiba ibu sakit nanti kami membantu, kan begitu, enak, tolong menolong. Sebenarnya permasalahan dalam akad, selagi akadnya salah tetap salah. Sebab kalau mau dirubah benar juga bisa, dan gak susah, gak susah. Dan ada aja, kalau rezeki tetap saja ada, gak ada BPJS juga berjalan kok. Ya, jadi tolong, jadi BPJS semacam itu transaksi yang perlu dirubah. Selagi belum dirubah ya tetap transaksi tidak sah, karena Anda itu membayar karena ingin mendapatkan yang gede, bayarnya cuma berapa ratus ribu, pengennya dapat jutaan, kan gitu. Ini yang gak benar, transaksi apa begitu tuh. Tapi kalau Anda niat tabarruk, biarpun Anda sudah sembuh nanti, bukan berarti sekarang ya, ada yang sembuh sudah gak bayar kan, alasannya macam-macam. Ada enggak yang gak bayar sudah sembuh ini, waduh, aduh gak bayar, ada. Karena bukan jiwa membantu orang lain yang ditumbuhkan, bukan ajaran Islam. Tapi kalau dalam ajaran kita, kalau memang dia benar-benar gak mampu, aduh nyungsep ya, sudah gak sembuh nyungsep, sekarang sudah gak sembuh bayar lagi tetap kan ya. Nah, ini kalau ini sudah sakit gak punya duit dan sebagainya, biarpun sembuh gak mampu ya, dicatat mungkin, mungkin bahkan bisa dimaafkan dengan cara tertentu, mengajukan mungkin ada surat kalau saya jatuh miskin sehingga BPJS nya pembayarannya di BPJS yang syar'i ya, yang islami ya. Jadi ya sudah, karena pak ini terbukti kata pak RT nya dia fakir selama setahun ini, kemudian dia nunggak BPJS, mungkin dimaafkan deh dia, atau mungkin juga punya asuransi syar'i yang lainnya, diambilkan dari situ. Indah kalau syar'i itu, sehingga kadang-kadang menjadikan halal haram itu cuma transaksi, bentuknya sih sama, dan makna transaksi itu makna patuh kepada Allah dan Rasulnya. Makanya agama jangan akal-akalanmu, biarpun biatanya sama, sama orang Yahudi itu ngomong innamal bai'u mitsul riba. Apa sih bedanya orang jual beli, saya beli barang 100 ribu, saya jual 150, kan untung 50 ribu. Apa bedanya dengan riba, kalau saya minjemin duit 100 ribu, kembali 150, kan sama, sama-sama dari 100 menjadi 150. Bedanya ini transaksi. Orang Yahudi mengatakan sama, gak ada beda. Nah, begitu juga dalam syariat Islam. Sebenarnya kalau kita kembali kepada syariat Islam sangat indah, dan hendaknya pemerintah itu banyak berbisik-bisik dengan para ulama, bukan setiap ada program dikeluarkan sebelum tanya kepada ulama. Ini menjadi gerah dari dulu, sudah lama, berapa tahun yang lalu. Kadang-kadang kita juga gak bisa ngomong, Buya anda ada yang nolong, saya sendiri juga gak punya duit kan, waktu mau nolong bingung gimana masuk BPJS, saya sudah masuk. Gak ada perlunya masuk BPJS kalau memang seperti itu. Tapi kalau sudah dibenahi, saya kita masukkan semuanya nanti anak-anak kita. Bahkan yang gak punya pun mungkin harus kita ajari untuk berbuat baik, dikasih duit 30 ribu setiap hari membayar. Tolong transaksi. Barangkali ada dari pihak BPJS yang bisa mendengar suara ini, sampaikan. Dan nanti akan disusun transaksi kayak mana. Tinggal surat saja dibagi. Saya warga muslim ini, saya kami siap membantu 30 ribu per bulan sebagai bantuan untuk saudara saya dan sebagainya. Kemudian catatan di baliknya, Anda sudah menjadi anggota kami, kalau Anda tertimpa musibah penyakit dan sebagainya, tolong surat ini dibawa karena Anda akan kami tolong. Sudah beres kok, tidak ada masalah, apa susahnya? Sama bentuknya persis BPJS, cuman permasalahannya adalah kesombongan atau buru-burunya ada orang fatwa, belum apa-apa bilang boleh, boleh, boleh, boleh, sehingga di kalangan ustadz pun ada dua model. Padahal untuk diislamkan sangat mudah, disyariatkan sangat mudah, tidak susah. Islam bukan mempersulit, Islam mudah, cuman patuh kepada aturan syariat itu penting. Biarpun gambarnya sama, akan tapi ternyata hasilnya berbeda. Bentuknya secara lahir sama, tapi esensinya, hakikatnya berbeda, hanya gara-gara urusan transaksi. Wallahu a'lam bishawab.